Bapak Ibu engkang rawuh sami sehat menika? Sehat. Sehat Bapak Ibu? Oh, sehat. Sehat? Sehat. Nek sehat tepuk tangannya seru biasanya ya. Terima kasih. Matur suwun. Gandeng tepuk tangannya rame ngelanggam delok ya. Nggih, Mas. Yene ngetawang ana ben kaya trek. Wong ora usah ngrungokke bocah-bocah kuwi. Yo biasa. Wong ayu. Aku ngenteni. Coba suaramu, Jeng. Son takon war tone reki yeku sing bener janji janji ku ele rasane kaya nggon kaset kok jenglenge Pak Mantos kaya. Iku sing bener. Tapi kita harus bangga, kita harus senang dengan adanya Mas Mantos bisa memunculkan warna campur sari dikenal di seluruh penjuru dunia. Tepuk tangan dong buat almarhum Mantos nggih dan keluarga yang juga selalu nonton acara ini. Terima kasih yang ada di studio CSG Pelayan Gunung Kidul. Sumedot ra sing tias ingsun nimas ingsun prasopo sinaksenan bumi langit sing nutup diajeng tangis kompore slengat-slengat ae sing tias ngenteni ba dang re Edot, coba diwiti saka suarane Jeng Wulan nggih. Ya, yo katur sedaya para pamirsa, jangan pindah channel TV-nya. Monggo katur langgam yen ing tawang ana lintang. Iya, Jeng, diwiti, Jeng. Yen ing tawang ana lintang, Yeah. Someone Kalian para penonton pemirsa dimanapun berada ya. Injil.